Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Terakhir yang saya ingat kita membaca hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abdullah Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadaba an-nasa fi hajjatil wada'. Beliau berkhutbah kepada manusia ketika haji wada'. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna syaitana qad ya'isa an yu'bada bi ardikum walakin radiya an yuta'a fima siwa dhalika mimma tahaqqaruna min a'malikum fahzaru إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. الحديث. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyampaikan ini di majma'an nas, yakni saat manusia berkumpul, kaum muslimin bahkan berkumpul ketika itu. Kata beliau, inna syaitan, sesungguhnya setan itu qad ya'isa. Setan itu sebenarnya sudah putus asa. An yu'bada bi ardikum, untuk berharap disembah di negeri kalian yang di Jazirah Arab. Karena mereka sudah menjadi orang-orang yang bertauhid. Walakin radhiya, tapi dia sudah cukup, ya, sudah merasa cukup anyuta'a fima siwa dhalik, untuk dia tetap dipatuhi, tetap dia ditaati pada selain itu, selain perkara ibadah, yakni selain perkara tauhid dan lawannya adalah kesyirikan. Dia sudah merasa cukup, ya. Kalau masih ada yang menyambut seruannya selain pada masalah tauhid dan kesyirikan, dan mengingkari tauhid, melaksanakan kesyirikan. Apa perkara tersebut? Mimma tahaqquruna min a'malikum, dari hal-hal yang kalian anggap remeh, dari perkara-perkara kemaksiatan yang kalian anggap remeh. Tahaqqurun yakni tatahaqqurun, kalian merasa itu sesuatu yang kecil, ringan, ya ini dosa tapi dosa kecil gitu misalnya. Oh ini bukan dosa besar, ini dosa kecil aja. Agak. Nah setan sudah merasa puas kalau ada orang yang seperti itu meremehkan dosa kecil. Kenapa? Karena dosa kecil itu kalau dilakukan berkali-kali ya jadi banyak. Fazaru, kata Nabi SAW, maka berhati-hatilah kalian. Hati-hati kalian. Yani dari dosa-dosa yang dianggap remeh dan kecil itu, hati-hati, tetap dihindari. Ini qataraktu fikum, sungguh aku, kata Nabi SAW, sudah meninggalkan pada kalian hal yang kalau kalian berusaha membentengi diri dengannya, lantadilu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Taraktu fikum itu maksudnya nanti kalau beliau itu sudah meninggal ya, jangan khawatir ya. Kalau ketika beliau masih hidup kan masalah-masalah itu langsung ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ya, meminta fatwa, meminta jalan keluar, meminta solusi. Nah bagaimana ketika Nabi SAW sudah meninggal, beliau mengatakan ada sesuatu yang aku tinggalkan yang kalau kalian membentengi diri kalian dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini kan hal yang sangat diidam-idamkan oleh manusia. Apa itu? Selamat dari kesesatan. Selamat dari kesesatan dan penyimpangan. Kitab Allah wa sunnah Nabiyyihi, yang aku tinggalkan kepada kalian itu adalah kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini bahwa kita lihat bagaimana iblis dan bala tentaranya dari kalangan setan ya, memiliki kegigihan untuk menyesatkan manusia. Makanya mereka mengatakan, dia mengatakan, iblis menyatakan wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum ya, wala udillannahum gitu. Aku akan berusaha untuk menyesatkan mereka dengan ditekankan di situ dengan nom taukid wala udillannahum. Aku pasti akan berusaha menyesatkan mereka yakni manusia. Wala umanniyannahum, dan aku akan memberikan kepada mereka angan-angan kosong gitu. Itu yang diupayakan oleh iblis. Kemudian dia sendiri juga mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis mengatakan la aqudanna lahum siratal mustaqim, aku pasti akan menghalangi mereka dari jalanmu ya Allah. Aku pasti akan menghalangi mereka dari jalanmu ya Allah. Tumala'at yang nau min baini aydihim min khalfihim, kemudian aku pasti akan mendatangi mereka. Jadi godaannya iblis, usahanya iblis dan setan itu untuk menyesatkan kita, menyesatkan manusia itu dari berbagai arah dan berbagai sisi. Begitu. Aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan mereka dan dari arah kiri mereka. Kalau dari atas enggak berani dia, karena Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas. Al-muhim bahwa iblis dan setan itu tidak hanya menyesatkan manusia dari sisi permasalahan ubudiyah atau tauhid saja. Faedahnya bagi kita adalah jangan kita tertipu ya. Jangan kita tertipu, jangan kita merasa puas ketika sudah mengetahui tentang tauhid dan menjalaninya, mengetahui tentang kesyirikan dan menjauhinya. Kemudian setelah itu ya sudah, kemaksiatan yang lain jalan. Jangan seperti itu. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walakin radhiya an yuta'a fi ma siwa dzalik. Iblis itu pun sudah merasa cukup. Ya. Kalau mau menyesatkan dari sisi kesyirikan tidak bisa, ya sudah. Dengan kemaksiatan dan dosa yang lainnya, begitu. Dengan kemaksiatan dan dosa yang lainnya itu sudah, dia sudah senang. Ya. Maka bagi kita sekali lagi, ya, jangan merasa tertipu. Karena kita awesome, yang penting saya bertauhid. Nah, maksiat yang lain enggak masalah. Itu bukan sikap yang benar. Setelah orang bertauhid, maka dia berusaha untuk mendapatkan keamanan yang sempurna bagi dirinya, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Nah, orang-orang yang mendapatkan syafaat dari penduduk neraka, artinya penduduk neraka ini dia sudah disiksa terlebih dahulu Rasulullah SAW, itu kan kemudian mendapatkan syafaat dikeluarkan dari neraka. Yang dikeluarkan dari neraka itu kan orang-orang yang bertauhid, itu kan. Jadi kalau kita renungkan, mereka ini bertauhid tapi masih kena juga neraka gitu. Paham ya? Artinya ada memang orang-orang yang tauhid dia itu menyelamatkan dia dari neraka karena saking besarnya tauhidnya. Ya. Karena saking tingginya tauhid dia, dia selamat ya. Dosanya diampuni. Ya. Tidak diadab di neraka, langsung ke surga. Tapi kalau membaca hadis syafaat itu, kita mengetahui ada di antara orang-orang yang bertauhid yang ternyata dosanya juga tetap harus dibersihkan di neraka. Jadi sekali lagi, jangan merasa aman dan jangan merasa tertipu. Tentu kita berharap tauhid kita tauhid yang benar, ya. Menyembah, beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa Taala, menjauhi kesyirikan dengan segala macamnya. Tapi ingat, maksiat-maksiat yang di bawah kesyirikan itu kita juga harus hindari. Maksiat-maksiat di bawah kesyirikan itu juga harus dihindari. Nah, disebutkan, kenapa untuk yang dosa-dosa kecil itu tetap kita juga harus berhati-hati dan takut kepadanya. Jadi dosa kecil itu kita juga tetap harus takut, jangan sampai menjalaninya. Sesuatu yang kecil kalau dibiasakan lama-lama menjadi besar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, orang yang dia melanggar perkara yang masih syubhat, orang yang biasa melanggar yang syubhat itu kan sebenarnya masih ringan daripada dia jelas haram bagi dirinya, dia jelas tahu itu haram. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karra'i yar'a haulal hima yuk syukanya rata api. Subhat yang sebenarnya hukumnya bagi dia itu lebih ringan daripada yang jelas-jelas haram bagi dia, tapi kalau dia terbiasa menjalani yang subhat itu akhirnya menjalani yang haram juga. Seperti seorang pengembala ternak yang dia mengembala di sekitar tanah larangan, kata Nabi, yusiku itu maksudnya sebentar lagi ya rata api. Dia akan mengembalakan masuk di tanah larangan tadi. Makanya diantara ulama menjelaskan hadis itu. Kenapa Nabi mengatakan faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram? Barang siapa yang terjatuh kepada hal-hal yang sebenarnya dia masih syubhat, enggak samar, dia masih samar begitu. Lama-lama yang dia tahu itu haram pun akan dia langgar. Gitu. Lama-lama yang dia tahu kalau itu haram adalah nanti akan dia langgar. Kenapa? Karena orang itu ketika bermaksiat terkadang bertahap. Orang itu saat bermaksiat ya dia bertahap. Ringan. Mungkin di awalnya takut. Ya. Tapi karena akhirnya diulang lagi, takutnya makin berkurang. Ya. Diulang lagi, akhirnya semakin tipis rasa takutnya. Ya. Dalam menjalani maksiat itu. Diulang lagi dan lagi dan lagi, akhirnya terbiasa, tidak merasa takut terhadap dosa tersebut. Seperti itu tipu daya setan. Akhirnya pada perkara yang jelas-jelas itu maksiat haram dan maksiat yang besar, dosa yang besar pun juga akan dia langgar. Nah, itu yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus menjaga diri kita. Makanya biasakan ya. Mari kita membiasakan diri untuk sampai pun hal yang kecil kita berusaha untuk menghindarinya. Sampai pun dosa itu dianggap kecil kita tetap berusaha untuk menghindarinya. Agar. Demikian pula sebaliknya sebenarnya ketaatan. Mungkin di saat menjalankan ketaatan yang mungkin nilainya kecil terlihat ya, dia masih berat ya. Tapi dia paksa dirinya untuk menjalaninya. Lama-lama rasa berat tadi berkurang. Dia biasakan lagi ketaatan itu. Makin berkurang rasa beratnya. Dia terus biasakan, akhirnya terbiasa dan tidak merasa berat. Nah, ketika ketaatan yang dari sisi taraf kadarnya itu dia kecil tadi, dia sudah terbiasa, maka dia ingin menapak kepada ketaatan yang lebih tinggi lagi. Dia akan menapak untuk melakukan ketaatan yang lebih tinggi lagi. Terbiasa mungkin dalam satu hari ya, setengah halaman Al-Quran. Mungkin kalau di awal bagi orang yang tidak pernah terbiasa berat itu setengah halaman Al-Quran. Tapi dia paksa sampai hilang rasa beratnya. Kalau itu sudah terbiasa, ini enteng ini. Satu halaman lah sekarang, napak lagi. Nanti ketika sudah ringan lagi, napak lagi. Jangan hanya satu halaman, satu lembar. Wah, kata. Nah, sekali lagi demikian pula tentang masalah maksiat tadi. Untuk masalah ketaatan ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kamu menganggap remeh kebaikan sedikit pun. Jangan sekali-kali kamu menganggap remeh kebaikan sedikit pun. Karena tadi ya, di antaranya hikmahnya adalah kalau terbiasa menjalankan kebaikan ini dan sudah merasa ringan gitu, gitu. Kayak kalau orang dia sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah, mungkin awalnya berat, tapi kalau sudah jadi kebiasaan ketika enggak sempat sholat sunnah malah hatinya menjadi berat. Sampai terkadang datang bertanya, saya tadi enggak sempat sholat sunnah qobliyah, bolehkah saya kodok sekarang? Jadi kami ya, boleh enggak saya ganti sekarang? Kenapa? Merasa iman, merasa sayang, terlewat itu pahala sholat sunnah qobliyah itu tadi. Makanya jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, karena diantara hikmahnya adalah ketika kita terbiasa ya, yang kecil pun kalau menumpuk akan menjadi besar pahalanya dan akan menapak keimanan kita kepada tingkat yang lebih tinggi lagi. Saya sudah biasa sholat sunnah qobliyah, besok tambah ba'diyah. Wah ini kalau di duhur saya terus sudah terbiasa ini, besok tak tambahilah ya, ba'diyah isya misalnya. Besok tak tambahi lagi dua rakaat fajar misalnya. Hal-hal yang seperti itu. Ha kata, yang namanya ketaatan akan bisa menarik ketaatan yang lainnya. Kita menjalankan ketaatan, maka itu akan bisa menarik ketaatan yang lainnya. Menambah keimanan. Wa ma zadahum illa imanan wa taufiqa. Tidaklah menambahi mereka kecuali keimanan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pula kemaksiatan juga bisa menyeret kepada kemaksiatan yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Di saat mereka zagu-zagu itu menyimpang ya, dari jalan ketaatan, melakukan kemaksiatan, azagallahu qulubahum, Allah tambahi penyimpangan tersebut di hati mereka, sehingga ketika terjatuh ke dalam kemaksiatan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertobat, menjalankan hal-hal yang bisa menghapuskannya. Di antaranya adalah dengan berbuat baik, apapun itu, istighfar, baca Quran, berzikir ya, sholat misalnya, atau yang lain, dia berderma misalnya ya. Nabi SAW mengatakan innal, atau di dalam ayat Al-Quran, innal hasanati yudhibana as-sayyi'at, kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan as-sayyi'at, keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan dan dosa-dosa. Itu bisa terhapus dengan kebaikan. Di dalam hadis, wa addi as-sayyi'atal hasanata tamsuha. Ikutilah hal yang buruk, hal yang jelek itu dengan al-hasanah, dengan perbuatan yang baik, tamsuha. Maka niscaya perbuatan baik tadi akan menghapuskan ya, perbuatan jelek tadi. Tapi sekali lagi, jangan ditunda-tunda, jangan ditunda-tunda untuk bertobat mumpung belum ditulis oleh malaikat. Di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syalabani rahimahullah ta'ala ya, bahwasanya Allah SWT itu memerintahkan malaikat pencatat ya, ketika seorang muslim dia berbuat kejelekan itu ditangguhkan dulu, tunggu dulu sampai sekian waktu ditentukan di hadis itu, sampai segini waktu. Kalau dia bertobat di dalam jangka waktu tersebut, jangan ditulis. Maka ya, senantiasa kita hendaknya waspada, jaga terus keimanan. Ibaratnya kalau kaca itu begitu ada debu, lap. Kelihatan ada debu lagi, lap lagi. Kelihatan kena noda tinta misalnya, dilap lagi. Maka kalau dijaga terus seperti itu, enggak susah ngilanginnya. Tapi kalau ibaratnya kaca dan cermin itu, ketika kena debu dibiarin ya, tambah numpuk dibiarin, kena noda tinta dibiarin, kalau sampai lama baru mau dilap, kira-kira susah apa gampang itu? Susah. Susah. Kalaupun dia berhasil itu dengan susah payah begitu. Makanya seperti tadi. Ya. Ketaatan kita jaga. Ya. Dan diri kita jaga dari kemaksiatan. Ketika qadarullah terjemus, karena enggak ada orang yang dia itu 100% enggak pernah salah. Ketika terjemur, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibaratnya itu tadi. Begitu ada titik debu, langsung dilap. Waspada, ya Allah ini tadi dosa. Astagfirullah. Lap. Atau dia mengucapkan zikir yang bila dibaca 100 kali maka akan dihapuskan seluruh kesalahannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Man qala fil yaumi subhanallahi wa bihamdihi 100 marrah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa in kana mithla zabadil bahri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia mengucapkan dalam satu hari subhanallahi wa bihamdihi, ringan kan? 100 kali subhanallahi wa bihamdihi, 100 kali dalam sehari, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan dihapuskan seluruh dosa-dosa sebelumnya. Wa in kana mithla zabadil bahri, walaupun jumlah dosanya itu sebanyak buih di lautan. Siapa yang bisa ngitung? Hanya membaca doa subhanallahi wa bihamdihi 100 kali saja. Itu kalau dihitung cuma berapa menit sih? Gitu. Kalau cuma dihitung berapa menit gitu. Sama sekali kita enggak akan susah dalam membacanya 100 kali. Tapi sekali lagi, ya, tetap meminta taufik kepada Allah untuk bisa melaksanakannya. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankannya. Itu tadi ya, dari ibaratnya kalau kaca atau termin itu kalau begitu ada debu, begitu ada noda, waspada, bahaya nih, jangan lama-lama lap, ya, bersihkan. Orang yang hatinya bersih akan tampak dari penampilan dia. Orang yang terminnya bersih itu akan tercermin pula pada wajahnya. Ya bukan berarti yang sedang hitam karena kepanasan berarti hatinya jelek, enggak. Beda. Tapi terbedakan. Berseri-serinya seorang muslim itu, ya. Itu terbedakan. Hakala kitabullah wa sunnati. Disebutkan di dalam hadis ini bahwa kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jaminan atau merupakan benteng dari kesesatan. Maka berarti mafhumnya yang kita pahami sebaliknya, kalau seseorang meninggalkan salah satunya maka dia akan bisa terjatuh ke dalam kesesatan. Dia tinggalkan Al-Quran atau dia tinggalkan sunnah atau bahkan dua-duanya, pasti akan terjatuh ke dalam kesesatan. Di taklim kemarin saja ada banyak hal yang itu kata Syekh Abdul Salam bin Bajjah cuma sebagian dari mafasid, sebagian dari kerusakan yang timbulkan ketika seseorang tidak mau mengembalikan hukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini kemarin banyak sekali, padahal itu cuma bakdo, itu cuma sebagian aja, masih banyak kerusakan yang lain. Nah, berarti pula di dalam hadis ini tidak bisa seseorang kemudian mengingkari sunnah bagaimana golongan ingkaru sunnah dengan mengatakan cukup bagi kita Al-Quran, enggak perlu sunnah Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan jaminan untuk tidak sesat itu kitabullah dan sunnah. Harus dua itu. Kalau hanya kitabullah saja kemudian kamu pahami dengan pikiranmu pribadi dan kamu itu bukan orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami dan menerangkan Al-Quran, maka pasti akan tersesat. Orang mau memahami Al-Quran tapi tidak mau tuntunan Nabi, tidak mau sunnah Nabi Muhammad SAW, ya akan tersesat. Al-Quran itu kan dengan bahasa Arab, cukup bagi kita memahami Quran dengan bahasa Arab. Coba aja. Ketika Allah SWT menyatakan wa aqimus shalah, apa artinya? Tegakkan sholat. As-sholah itu kalau di dalam bahasa Arab ad-du'a, doa. Gimana itu? Ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu artinya adalah ad-du'a. Apakah kemudian dia tidak menjalani lima waktu dengan tata cara kaifiah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Cukup berdoa saja, berdoa begitu. Nah. Hakata. Wa atu zakat. Zakat itu kalau dalam bahasa Arab membersihkan diri. seperti dia enggak bayar zakat mal, enggak bayar zakat, membersihkan diri saja, membersihkan jiwa saja. Gitu. Nah, sehingga sekali lagi, ya, kalau orang dia tidak mau menggandengkan, jadi menyertai Al-Quran itu dengan penjelasannya di dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW, itu pasti akan tersesat. Pasti akan tersesat. Nah, demikian pula sebaliknya, ya. Tapi sepertinya yang sebaliknya ini belum pernah kita dapati. Gitu. Orang mau pegangnya hadis saja tapi enggak mau Quran. Ada? Kayaknya kok enggak ada ya. Andai pun ada, ya dia juga akan tersesat. Dia akan tersesat. Begitu. Memahami itu hanya dengan lugah bahasa Arab misalnya akan tersesat. Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Berarti kalau kita sudah bernasihat, nasihati gitu, sudah menjalankan seluruh agama. Enggak sholat, enggak zakat, enggak lain-lain. Agama. Jadi tetap ya, kitabullah, Al-Qur'an, kata Nabi Muhammad SAW, wa sunnat nabiyhi, dan sunnah. Sunnah di sini maksudnya tuntunan. Tuntunan nabinya. Tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, itu yang kata Nabi, inni ta'santum bihi falan tadillu abada. Kalau kalian ya berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Tersesat dalam agama, tersesat dalam kehidupan dunia, karena Al-Qur'an dan As-Sunnah itu juga komplit isinya. Tidak hanya mengatur tata cara ibadah, tapi mengatur muamalah kita. Mengatur muamalah kita. Kalau kita perhatikan, khilaf, perselisihan, ya, pertengkaran, silang pendapat yang ada di masyarakat, baik yang berkaitan dengan agama maupun interaksi muamalah, entah itu dagang, entah itu yang lainnya, kenapa tidak selesai? Karena tidak mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Hadis yang selanjutnya, atau ini asar ya, asar dari sahabat, dikatakan Syalbani sahihun mauquf, sahih tapi secara mauquf. Mauquf itu maksudnya periwayatan ini sampai kepada ucapan sahabat atau perbuatan sahabat saja. Jadi tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutannya marfu. Sebutannya marfu. Jadi nanti kalau baca buku misalnya bisa paham. Marfu, oh berarti sampai Rasul. Mauquf, oh berarti sampai sahabat. Gitu ya. Kalau sampai tabi'in, apa kira-kira? Hah? Bukan. Bukan. Muqatik terputus. Bukan. Itu terputus. Ini kuis. Kuis yang tidak berhadiah. Hah? Nah. Kalau sampai tabi'in, ucapan tabi'in maksudnya. Ini ucapan tabi'in atau perbuatan tabi'in namanya maqtu'. Maqtu' itu. Jadi kalau sampai Nabi itu marfu', ya kan? Marfu', sampai sahabat mauquf. Mauquf. Sampai tabi'in maqtu'. Gitu. Maqtu', ya, maqtu'. Coba ulangi, Bapak. Enggak, dari atas tadi, tiga-tiganya. Ya, kalau marfu itu ya, tabiin. Maksudnya adalah bahwa ucapan dan perbuatan itu dinisbatkan kepada ini ucapannya Rasul, ini perbuatannya Rasul, itu namanya marfu. Ini ucapannya sahabat, ini perbuatannya sahabat, namanya mauquf. Ini ucapannya tabiin, atau ini perbuatannya tabiin, namanya maqtu. Gitu. Hafal ya. Nah. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud siapa namanya? Abdullah, barakallahu fikum. Abdullah Ibnu Mas'ud. Sahabat apa tabi'in? Sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud, bahkan termasuk ulamanya sahabat. Qala, beliau mengatakan, berarti ucapannya sahabat. Apa sebutannya? Mauquf. Mauquf. Al-iqtisadu fi sunnati ahsanu min al-ijtihadi fil bid'ati. Ini saking berharganya dan saking dalamnya ucapan beliau ini, itu sampai dimuat oleh para ulama di kitab-kitab mereka. Ucapan sahabat ini. Kata Ibnu Mas'ud apa? Al-iqtisadu fi sunnah, ya. Al-iqtisadu fi sunnah itu semampunya di dalam sunnah, semampunya tapi di dalam sunnah. Ahsanu itu lebih baik. Min al-ijtihadi fil bid'ah, daripada susah payah tapi dalam kebid'ahan. Terasa kan? Semampunya tapi sunnah gitu ya. Itu lebih baik daripada susah payah tapi bid'ah. Dan sekarang kalau orang susah payah tapi yang dia lakukan itu bid'ah, dapat pahala enggak? Enggak. Ya. Tidak dapat pahala kan? Nah. Kenapa enggak dapat pahala? Jangan jauh-jauh dekat aja. Kenapa kalau bid'ah enggak dapat pahala? Karena syarat diterima ibadah ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, dia lepas dari syarat yang kedua ini. Dia lepas dari syarat yang kedua ini begitu. Ya. Nah, sehingga ya dia tidak mendapatkan pahala. Baik. Al-iqtisadu fi sunnah ahsanu min al-ijtihadi fil bid'ah. Semampunya ya, di dalam sunnah itu lebih baik daripada al-ijtihad fil bid'ah. Ya, bersungguh-sungguh di dalam, tetapi di dalam kebid'ahan. Rawahul Hakim mauqufan. Al-Hakim, Al-Imam Al-Hakim rahimahullah, meriwayatkannya secara mauquf sampai Ibnu Mas'ud, wa qala, dan berkata, isnadu sahihun ala syartaihima. Sanadnya itu sahih sesuai dengan syarat keduanya. Syarat keduanya itu maksudnya Al-Bukhari dan Muslim. Begitu. Al-qasda tablughu. Al-qasda tablughu itu adalah ya, apa yang kamu mampu. Apa yang kamu mampu nanti kamu akan berhasil. Gitu. Ibaratnya kalau seseorang itu menjalani sunnah, ya, yang sunnah ya, yang apa yang dia mampu lakukan. Seperti tadi, kalau sudah terbiasa menjalaninya maka dia akan meningkat atau menambahi amalan sunnahnya. Tapi kalau orang itu dia langsung memaksakan diri dari awal baru belajar kemudian dia hendak melakukan semuanya. Ya, kalau yang wajib sih jelas. Dia langsung kemudian mulai besok saya tidak akan meninggalkan sholat sunnah rawatib. Saya tidak akan meninggalkan sholat duha. Saya tidak akan meninggalkan, kalau dikata sunnah rawatib juga, 4 rakaat sebelum asar. Saya tidak akan meninggalkan 2 rakaat setelah maghrib. Saya tidak akan meninggalkan 11 rakaat sholat malam. Misalnya ini. Ketika dia langsung, ya mungkin di hari pertama dan hari kedua bisa jadi sukses itu dia. Gitu kan. Tapi kan apa istilahnya sih? Kalau orang saya bilang itu ngeget gitu. Langsung apa namanya? Berat lah. Apa sundanya Pak? Hah? Ndor ya. Mungkin di hari pertama, hari kedua sukses. Tetapi setelah itu maka dia akan merasa lemah. Setelah itu dia akan merasa lemah. Lebih mending dia rencanakan. Apa dulu yang mau saya kerjakan yang saya bisa? Saya biasa bangun persiapan ke pasar itu jam 3 pagi misalnya. Atau jam berapa? Jam 3 pagi misalnya. Ya sudah. Ya. Itu bisa dilakukan ya. Dan masih bisa menyempatkan mungkin untuk sholat tahajud di situ. Misalnya toh pun 3 rakaat dengan sholat pendek. Tapi kalau dia lakukan dengan rutin gitu ya. Setiap pagi seperti itu sebelum sholat subuh itu. Itu lebih baik daripada dia kerjakan 11 rakaat tapi cuma bertahan 3 hari. Ya, setelah itu setahun libur. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabul amali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai itu yang paling kontinu, dawam. Dawam itu maksudnya kontinu, nyambung terus. Wa in qalla, walaupun jumlahnya sedikit. Daripada yang tadi yang 11 gitu ya. Terus itu libur berbulan-bulan. Makanya al-qasda tablughu. Sesuai kemampuan. Kalian nanti akan sukses. Diibaratkan pula seperti orang yang melakukan safar ya, dia memacu kudanya dari startnya. Padahal jauh itu. Dia pacu kudanya. Ya. Maka ada dua kemungkinan nanti kalau dia tidak kemudian beristirahat gitu. Dia merasa saya ingin cepat sampai. Pacu terus saja kuda ini sampai ke tujuan. Maka ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia yang akhirnya lemah semangatnya, ketapean, atau bisa jadi kudanya yang ketapean. Makanya ya, sekali lagi al-iqtisadu fis sunnah gitu. Apa yang kamu mampu dijalankan di dalam sunnah, tetapi itu kontinu, itu akan lebih baik. Nah. Hal yang berikutnya dari ucapan Abdullah bin Mas'ud di sini adalah menyadarkan kita untuk kita itu tidak merasa kagum terhadap banyaknya amalan yang dilakukan, tapi dalam kebid'ahan. Nah, banyak sekali yang dia lakukan, zikir yang dilakukan, tapi zikirnya zikir yang muhdats. Bahkan zikirnya pun di situ mengandung istighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengandung tabarruk ya. Apa sih ngalap berkah itu, cari berkah kepada orang-orang soleh misalnya. Sebanyak apapun yang mereka lakukan, kita jangan kagum. Lebih baik dan lebih mengagumkan orang yang menjalani sunnah ya, dengan kontinu walaupun jumlahnya sedikit. Nah, apalagi kalau banyak tentunya. Banyak kontinu, wah itu lebih bagus lagi. Hal yang lain yang kita hendak sampaikan adalah jangan karena seperti ini kemudian tidak mau menambahkan amalan, nggak mau nambah amalan gitu. Artinya ya, ya penting kontinu. Padahal dia sebenarnya mampu untuk nambah. Ya. Tapi alasan dia, udahlah, ini aja lah, ini aja. Padahal dia bisa untuk nambah sebenarnya. Jangan jadikan alasan yang seperti ini. Ya. Allah SWT sudah memperingatkan, fastabiqu al-khairat, hafal semua kan? Fastabiqu al-khairat, maka berlomba-lombalah kalian. Istabaqo itu saling mendahului loh. Istabaqo itu saling mendahului, maksud. Saling mendahulilah kalian itu dalam perkara-perkara kebaikan. Gitu. Fulan segitu, wah, saya kayaknya mampu lebih ini, walaupun lebihnya sedikit, lebih. Gitu. Fulan dia mampu menjalankan sholat seperti ini. Bukan, kayaknya saya mampu ini, saya bisa lebih. Fulan cerita baca Quran, alhamdulillah bisa continue. Dia enggak pamer sih, cerita aja. Bisa continue satu halaman, sayangnya kayak bisa satu lembar saya. Istabaqo, dahului. Gitu. Kalau istilah kita, dibalap lah ya. Dibalap dia. Agar. Nah, al-iqtisadu fi sunnah ahsanu min az-zihadi fil bid'ah. Sekali lagi, jangan merasa kagum dengan banyaknya amalan seseorang yang dia lakukan di dalam kebid'ahan. Subhanallah. Ya, kadang kalau kita apa saja ya, mendengar begitu ya, satu acara bid'ah megah, meriah, ngundang dari sana kemari, ngundang pembicara yang sampai mungkin 45 juta, 50 juta sekali acara kebid'ahan. Kalau kita yang tahu tentang sunnah gitu, aduh sayang duit segitu banyaknya ya, hanya digunakan untuk kebid'ahan. Jadi ketika kita bercerita bukan karena kagumnya terhadap amalannya, tapi karena merasa, aduh masya Allah ya, mahalnya taufik, mahalnya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan bisa antum merasakan diantaranya ketika mendengar cerita seperti ini. Jadi akan mendengar cerita seperti ini, taufik, hidayah untuk tetap berada di dalam as-sunnah, mengenal as-sunnah, ya, ta'awun di dalam menegakkan sunnah, menjadi, coba diingat ini, menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa ta'awun dalam dakwah tauhid dan sunnah. Menjadi orang-orang yang sekali lagi pilihan Allah loh, ya, antum-antum semua ini pilihan Allah untuk bisa mengenal sunnah, menegakkan tauhid dan ta'awun di dalam dakwah tauhid dan sunnah. Ketika Allah sudah milih, masa mau dilepas sih? Nah, kata wa Nabi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, yang terakhir mungkin dari Abu Ayyub Al-Ansari, an Auf bin Malik, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, qala, Auf bin Malik menceritakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mar'ub. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami dan beliau seperti mar'ub. Mar'ub itu ada sesuatu yang penting untuk disampaikan. Faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ati'uni ma kuntu baina azhurikum wa 'alaikum bi kitabillah ahillu halalahu wa harrimu haramahu. Ati'uni, taatilah aku, ma kuntu baina azhurikum, selama aku berada di tengah kalian. Berarti selama beliau hidup, artinya ketika beliau sudah meninggal, ya ketika beliau hidup itu semuanya sunnah Nabi Muhammad SAW yang harus ditaati. Taatilah aku pada, yakni sunnah yang sudah ku tinggalkan bagi kalian. Wa alaikum bi kitabillah, dan kalian harus berpegang teguh dengan kitabullah Al-Quran. Ahillu halalahu, halalkan yang halal. Wa harrimu haramahu, dan haramkan yang haram. Ya. Awas ini jangan terlewat potongan yang depan sehingga kemudian difahami yang penting Al-Qur'an. Ya. Wa alaikum bikitabillah, dan atas kalian, maksudnya wajib atas kalian untuk berpegang dengan kitabullah. Sebelumnya Nabi SAW memerintahkan untuk mentaati sunnahnya. Jadi ini dua, sama kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang disuruh oleh Nabi SAW untuk kita mentaatinya. Dan kalau ibarat kita sih nggak usah aneh-aneh gitu. Apa yang dikatakan halal ya halal gitu saja. Apa yang dikatakan haram ya haram. Nggak usah cari pembenaran kesana kemari, ya, ngeles apa, sama ya bahasanya ya, ngeles kanan dan kemari untuk menyatakan riba itu halal. Riba itu nggak sederhana kan, orang pinjam harus balik utuh, harus balik utuh dan ada tambahan, kan begitu? Itu saja. Dia bikin penjelasan ngeles kesana kemari, ya jauh gitu, dengan poin-poin yang segitu banyaknya yang orang ketika mau pinjam ya mungkin alah, saya mau pinjam duit aja kok susah, udah tanda tangan aja dah. Seolah-olah ini apaan saja, riba yang syar'i ada enggak? Riba syar'i. Sederhana saja. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu kan mudah. Mudah itu apa? Ya mudah dipahami dan mudah untuk dilaksanakan. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah itu tidak membebani manusia satu jiwa kecuali dengan apa yang dia mampu. Ibadah-ibadah yang wajib untuk kita lakukan itu Allah Subhanahu wa taala sudah, kalau bahasanya kita itu mengukur itu sudah kemampuan manusia begitu. Itu sudah kemampuan manusia. Kenapa Rasul itu diutus dari kalangan manusia untuk kita? Karena kalau kalangan malaikat ya kita enggak mampu niru. Apa malaikat pernah bermaksiat? Ya tentunya kalau Rasul terjaga gitu. Ketika ada salah langsung ditegur gitu kan. Artinya kalau kita harus meniru malaikat dari apa namanya Rasul dari kalangan ya kita enggak mampu gitu. Ibadahnya malaikat seperti apa? Bisa nyontoh? Enggak bisa nyontoh, enggak mampu untuk mencontoh. Adin yusrun, agama itu mudah. Ya, mudah difahami, mudah dijelaskan, mudah untuk diamalkan. Nah, sehingga seperti tadi lah, sederhana saja. Ahillu halalahu wa harrimu haramahu. Halalkan yang halal dan haramkan yang haram. Hada wallahu a'lamu bishawab. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تفضل. Ada pertanyaan? Ya, sebagian memasukkan Islam ke dalam syarat, tetapi itu jarang kita dengar, ya, sebagian pendapat saja. Sebenarnya ikhlas itu masuk di situ Islam. Ikhlas itu kan akhlas memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya tentunya dari sisi itu kok dia harus Islam terlebih dahulu. Nah, itu. Ya. Asar. Ya. Ada dua istilah, ada hadis, ada asar itu. Kalau hadis itu biasanya ya yang digunakan untuk menyebut yang khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian asar itu yang di bawah Nabi, sahabat, tabi'in. Nah, itu disebut asar riwayatnya itu. Kalau riwayat dari Nabi sampai kepada Nabi sebutannya hadis. Ini yang sering dipakai. Kemudian riwayat yang sampai kepada sahabat sampai tabi'in, maka biasanya sebutannya asar. Asar riwayat. Agar. Yang lain? Ya. Ya. Yeah. Yang pertama, bahwa yang rajih bahwa ketika safar itu tidak disunahkan untuk melakukan sholat sunnah rawatib baik qobliyah maupun ba'diyah, karena riwayat dari Nabi Muhammad SAW, beliau itu ketika safar dari sholat sunnah yang dilakukan itu cuma dua, sholat lail dan sholat fajar, sholat sunnah fajar. Nah, dari qobliyah dan ba'diyah itu hanya sholat sunnah fajar, jadi sholat lail tahajud maksudnya, dan juga sholat sunnah fajar. Jadi dari situ yang rajih bahwa sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah itu tidak dilakukan ketika safar. Makanya salah seorang sahabat yang saya ingat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan lau sabbahtu la atmamtu wa kama qala. Lau sabbahtu yakni kalau seandainya aku sholat sunnah ya berarti saya sholatnya komplit tidak qasar gitu. Maksudnya adalah sholat sunnah rawatib itu dilakukan ketika kita sedang mukim gitu. Safarkan qasar. Nah, demikian. Nah, kemudian bagaimana keistiqomahan kita yang tadinya sebelum safar itu sudah biasa sholat sunnah rawatib, walaupun tidak dilakukan tetap dapat pahalanya. Apa dalilnya? Hadis Nabi Muhammad SAW, innal abda idza marida aw safara kutiba lahu makana ya'malu sahihan muqiman. Seseorang itu kalau dia sedang sakit, yang sakit kan ya akhirnya yang wajib saja yang dikerjakan, aw safara atau ketika safar, kutiba lahu akan ditulis pahala baginya, makana ya'malu sahihan muqiman, apa yang dilakukan saat dia sehat dan sedang mukim. Sehingga dari sini makanya ketika belum safar itu perbanyak amalan sunnah. Hatta misalnya baca Quran sudah, zikir sudah. Terkadang nanti kalau di bis udah enggak sempat baca Quran. Ya kan? Apalagi sampai di tempat daurah udah ngantuk ya. Cari yang dekat kipas angin gitu kan. Habis itu duduk ana mau taklim dekat kipas angin. Selesai taklim, tadi apa isinya? Nah. Jadi ketika dia sedang mukim dan sedang sehat itu perbanyak untuk melakukan amalan sunnah. Di antaranya faedahnya seperti ini, ketika safar walaupun tidak dilakukan itu amalan dia tadi tetap ditulis pahalanya. Kalau misalnya sebelum safar biasa dalam satu hari setengah juz, ya sudah safar tiga hari itu antum walaupun enggak baca Al-Quran itu setengah juz itu. Inna dina yusrun, agama itu mudah. Ya. Ketika safar masih bisa dibaca. Kalau masalah zikir itu pembahasan di luar sholat. Zikir pagi, zikir sore tetap bisa dibaca. Juga zikir setelah sholat ya, itu bisa dibaca. Jadi hadis tentang safar walam yusabbih bainahuma syai'an, itu Nabi SAW itu tidak bertasbih antara keduanya. Jadi kita menjamak itu, Nabi SAW ketika safar melakukan haji itu kan menjamak ya. Menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya begitu. Dikatakan walam yusabbih bainahuma, Nabi SAW tidak bertasbih. Tasbih di situ itu maksudnya sholat, bukan zikir ya, bukan zikir. Jadi tasbih di situ itu maksudnya adalah sholat dan bukan zikir. Itu seperti kalau di dalam istilahnya tasmiyatu al-kul bil ba'di. Jadi menamai yang keseluruhan dengan yang sebagian aja. Contohnya nih. Wa Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dan bacaan fajar. Sesungguhnya bacaan fajar itu masyhur dan dipersaksikan. Quran al-fajr di situ maksudnya sholat subuh. Tapi yang disebutkan itu hanya Qurannya saja. Jadi menamai yang keseluruhan dengan yang sebagian saja. Paham ya? Nah. Jadi walam yusabih tidak bertasbih antara keduanya ketika menjamak. Itu tasbih itu maksudnya bukan tasbih subhanallah, bukan, tapi tidak melakukan sholat sunnah begitu. Masih ada waktu? Masih banyak. Fadal, yang lain. Mumpung masih ada airnya. Kalau sudah habis sudah.